Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan 4 bab dari kitab ini, kitab Fadlul Islam, penjelasan tentang keutamaan Islam, kemuliaan bagi siapa yang berislam. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab-bab yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bukunya. Iya, masih tersisa 9 bab lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Bab yang kelima, kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu wujubil istighna'i bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwa. Bab wujubil istighna, bab wajibnya merasa cukup. Istighna artinya merasa cukup. Bimutaba'atil kitab, dengan hanya mengikuti Alkitab. Ya, bab wajibnya merasa cukup dengan mengikuti Alkitab. An kulli ma siwa, dari segala selain dari Alkitab. Jadi seorang hamba, dalam kandungan bab ini beliau menjelaskan bahwa seorang muslim dia hanya cukup berpegang kepada Alkitab, dan ini telah mencukupi dia sehingga dia tidak perlu kepada sesuatu apapun selain daripada Alkitab. Iya. Bab ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa Islam adalah tuntunan yang mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Islam adalah agama yang mengatur segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Karena itu, sekedar dia berpegang kepada Alkitab, kepada Al-Quran, dan masuk di dalamnya juga berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Al-Quran memerintah untuk berpegang kepada sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Al-Rasul, maka terimalah dia. Dan apa yang Al-Rasul melarang darinya, maka hendaknya kalian berhenti. Iya. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran, berarti dia juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah, siapa yang berpegang dengannya, mengikutinya, maka ini telah mencukupinya dari segala sesuatu. Telah mencukupinya dari segala sesuatu. Iya. Kemudian di sini beliau membawakan dua dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang terbatas dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, merasa cukup dengan hal tersebut, dan dia hendaknya meninggalkan segala perkara selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau membawakan ayat Al-Quran. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', dan kami menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran, sebagai tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Perhatikan ya, jadi Al-Quran menjelaskan apa? Segala sesuatu. Iya. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia diterangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan. Dan kalimat segala sesuatu ini memang kalimatnya umum. Ya. Dan sesuatu itu banyak. Ya. Tapi dimaklumi bahwa hal-hal yang jelek tentunya tidak diterangkan di dalam Al-Quran, kan begitu? Ya, bahkan dalam Al-Quran diterangkan menghindari hal-hal yang jelek. Ya, karena itu para ulama dalam menafsirkan Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, ada yang menafsirkannya segala sesuatu yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Ada yang menafsirkannya segala sesuatu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ada yang menafsirkan segala sesuatu yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Diperlukan oleh manusia. Nah, maka Al-Quranul Karim menjelaskan segala sesuatu. Dan ini dari keutamaan seorang yang berislam. Ketika ia masuk ke dalam Islam, maka Islam itu telah mencukupi segala perkara yang diperlukan. Dia tidak perlu lagi kepada selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak dalam Al-Quran. Cuma penulis membawakan ayat yang paling jelas. Ya, ada ayat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak mengalfakan. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Kitab. Ya, walaupun kata Al-Kitab di dalam ayat ada dua penafsiran, ada yang menafsirkannya Lauhul Mahfuz dari menafsirkan Al-Quran. Ya. Namun ini dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa agama kita dijelaskan di dalamnya segala sesuatu. Dijelaskan di dalamnya segala sesuatu. Dan telah berlalu di pertemuan kemarin, saya menguraikan sejumlah dalil akan kelengkapan agama kita dan keuniversalan tuntunan syariat. Dan ini adalah suatu hal yang dimaklumi. Yeah. Kemudian beliau membawakan hadis, kata beliau, warawan Nasa'iyyu wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nasa'i dan selainnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Sungguhnya Nabi melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada sebuah kertas, sebuah lembaran dari Taurat, sebuah lembaran dari Taurat, dari kitab Taurat. Ya, Umar sedang melihat di dalamnya. Nah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab?" Apakah engkau ini adalah orang yang bingung, wahai Ibn al-Khattab? Iya. Apakah engkau adalah orang yang bingung? Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim dia tidak perlu melihat kepada selain Al-Quran, membaca selain daripada Al-Quran. Ya. Sebab dalam Al-Quran terdapat kejelasan. Dan Nabi menegur keras Umar bin Khattab ketika melihat sebuah lembaran dari Taurat. Apakah engkau bingung? Apakah engkau heran? Ya. Kemudian Nabi berkata, "Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah." Sungguh, saya telah datangkan kepada kalian kejelasan itu dengan bayda'a naqiyah, sangat putih dan jelas, putih bersih. "Walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum." Nabi bersabda, andai kata Nabi Musa masih hidup, lalu kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan saya, sungguh kalian telah sesat. Ya. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, "Lau kana Musa hayyan masuk wasi'ahu illa tiba'i." Dalam sebuah riwayat, Nabi bersabda, andai kata Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali hanya sekedar mengikutiku. Sebab beliau adalah Nabi yang terakhir. Andai kata masih ada Nabi yang hidup, maka seluruh Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad semuanya wajib ikut kepada syariatnya. Iya. Karena itu Nabi Isa alaihi salam yang turun nanti di akhir zaman, dia ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia turun bukan sebagai seorang nabi. Jelas? Membawa syariat, tapi beliau turun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang itu terbatas hanya mengikuti Al-Quran saja. Apa yang diterangkan dari Al-Quran, wajibnya mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh dia mengikuti selain daripada itu. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Raditu billahi rabban, raditu billahi rabban, wabil Islami dinan, wabi Muhammadin nabiyya." Kata Umar, "Saya rida Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku." Ini hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Di dalam Irwa Al-Ghalil. Nah. Kandungan dari hadits ini sebagaimana yang nampak, Nabi menegur Umar bin Khattab yang melihat kepada lembaran, sebuah lembaran dari Taurat. Ya. Sebab seorang muslim kewajibannya adalah dia merasa cukup dengan Al-Quran. Tidak perlu dia melihat kepada selainnya. Itu kewajiban seorang muslim. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Al-Khattab. Nah. Tapi harus diketahui bahwa teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Umar ini pada kondisi yang memang tidak ada perlunya seorang itu melihat kepada Taurat. Dan tidak ada manfaatnya. Sebab Nabi masih hidup. Wahyu masih turun. Jelas? Adapun kalau misalnya ada sebagian ulama yang merasa perlu melihat kepada Taurat atau Injil untuk menjelaskan kesalahan yang ada padanya dari Taurat dan Injil yang telah dirubah dan diganti itu, maka ini tidak dipermasalahkan kalau memang jelas maslahatnya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya buku membantah orang-orang Nasara dengan judul Al-Jawab As-Sahih Fiman Baddala Dinahu Dinal Masih. Dan Ibnu Al-Qayyim juga punya buku bantahan terhadap orang-orang Nasara, judulnya Hidayatul Hayara. Iya. Ini dilakukan oleh para ulama pada hal yang ada manfaatnya. Jelas ya? Namun secara makna yang terkandung di dalam hadis bahwa seorang itu tidak pantas melihat kepada tuntunan-tuntunan syariat-syariat selain dari apa yang dijelaskan di dalam Islam. Iya. Dan ini peringatan kepada banyak umat atau banyak manusia di masa ini. Sejumlah kaum muslimin kadang dengan alasan ingin membaca, kadang dengan alasan memperluas wawasan, iya, membaca buku-buku yang terdapat di dalamnya berbagai jenis kesesatan dan terdapat di dalamnya berbagai jenis kerusakan. Dan ini tidak diizinkan bagi seorang muslim yang menghendaki keselamatan untuk dirinya. Iya. Alim ulama saja, tidak semuanya boleh untuk melihatnya, apalagi dia adalah orang-orang yang belum kuat menguasai dasar-dasar agama. Maka jangan melihat dan membaca kepada buku-buku yang termuat di dalamnya perkara-perkara yang bisa membahayakan agamanya. Iya. Jelas ya? Nah, demikian pula semakna dengan masa ini. Masa ini banyak perkembangan, kadang dengan media ya, tertulis, seorang membaca dari koran misalnya, atau membaca dari internet, atau melihat layar-layar televisi ya, atau dia mendengar dari radio ya. Dia melihat misalnya perkara-perkara yang mengandung kepada kekufuran, tentang sihir, mengajarkan sihir atau yang semisal dengan itu. Ini adalah hal yang diharamkan bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi kalau dia tidak punya dasar kuat dari agamanya, sebab dia gak bisa ya, membantah misalnya atau menjelaskan liku-liku kesesatan yang ada di dalamnya. Maka ini adalah penekanan bab yang sangat agung sekali dari penulis di sini. Beliau terangkan bahwa dari keutamaan Islam dan orang yang memeluk Islam, dia hendaknya terbatas berpegang dan hanya membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu telah mencukupinya, telah mencukupinya. Iya. Dan segala tuntunan selain dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak diperlukan oleh seorang Muslim dan Muslimah. Agamanya telah mencukupi ia segala sesuatu. Kemudian di bab yang keenam, kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Iya. Bab apa yang datang, penjelasan tentang keluar dari penamaan keislaman atau seruan keislaman. Nah, ini juga termasuk bab yang sangat agung, perlu dicermati. Asy-Syaikh rahimahullahu taala melihat kepada keadaan kaum muslimin di hari-hari ini yang terlalu banyak kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, hizib-hizib, dan sangat banyak penamaan-penamaan yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Maka Syekh ingin menjelaskan apa hakikat dari penamaan-penamaan tersebut, apa hukum penamaan-penamaan tersebut. Iya. Di sini beliau terangkan di dalam sebuah bab khusus. Dan ini sangat indah kalau dipahami, apalagi di masa ini. Iya. Masa yang banyak manusia hanya gemar ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja. Hanya diiming-iming dengan sebuah semangat, kemudian dia ikut tanpa mempertimbangkan baik buruknya hal tersebut, Apakah hal tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Iya. Maka diterangkan di dalam bab ini oleh penulis bab tentang keluar dari penamaan Islam atau seruan keislaman. Kata beliau wa qaulihi ta'ala dan firman Allah ta'ala huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin sebelumnya. Wa fi hadha dan di dalam hal ini. Iya. Maksudnya umat ini, umat Islam, dan demikian pula umat-umat para nabi sebelumnya, mereka hanya dikenal dengan penamaan Islam. Mereka hanya dikenal dengan apa? Penamaan Islam. Penamaan yang bernisbat kepada Islam, yang melambangkan Islam. Tidak dikenal dengan penamaan-penamaan yang tidak ada dasarnya dan tuntunannya di dalam Islam. Iya. Walaupun orang-orang yang menamakan jamaahnya, menamakan hizibnya, menamakan partainya, dia namakan sebagai penamaan, sebagai kelompok yang membela Islam. Iya. Sebab itu tidak cukup. Sebuah penamaan harus dinilai dari sisi syar'i. Apa makna penamaan tersebut dan apa akibat dari penamaan tersebut dan apa maksud dari penamaan tersebut? Iya. Ini hendaknya dijaga dan diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Di sini beliau terangkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali dan sangat jelas dari tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan ayat ini. Ini ayat dari surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Jadi akhir surah Al-Hajj. Di mana di ayat yang mulia ini dan dimaklumi pembahasan surah Al-Hajj itu ya. Dia adalah pembahasan yang berkaitan dengan tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Dan terdapat di dalamnya rangkaian-rangkaian peribadatan yang dilakukan oleh kaum muslimin di musim haji. Dan bagaimana seorang itu berkurban mendekatkan dirinya kepada Allah, yang semuanya mengarah kepada persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslimin sebelumnya dan juga di dalam agama ini. Ya. Kita dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Sebagai muslim, ini penamaan yang syar'i. Hanya dikenal dengan penamaan keislaman atau penamaan keimanan atau penamaan yang memang dipakai di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dipakai oleh para a'immatus salaf untuk menggambarkan keislaman itu. Iya. Seperti misalnya penamaan ahli sunnah wal jamaah. Penamaan as-salafiyah misalnya atau salafi. Atau penamaan al-firqatun najiyah. At-ta'if al-mansurah. Ini kembali kepada makna yang sama. Yaitu penggambaran tentang Islam yang hakiki. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jelas? Kemudian beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau anil Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu beliau berkata atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ah fa innahu man faraqa al jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribaqata al islam min unuqihi illa ay raji' Wa man da'a bid'awal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Fa innahu min jutha jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya perintah kalian dengan 5 perkara. Ini hadisnya panjang ya, di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, hadisnya panjang. Asal hadisnya adalah kisah Nabi Yahya alaihi salam yang atau Nabi ya Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam atau alaihi masalam, beliau diperintah dengan 5 kalimat menyampaikannya kepada Bani Israel. Iya. Kemudian beliau menyampaikan 5 kalimat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, saya diperintah juga dengan 5 kalimat supaya saya sampaikan kepada kalian. Allah memerintah saya untuk menyampaikan hal itu kepada kalian. Apa 5 kalimat ini? As-sam'i. Yang pertama adalah mendengar. Itu mendengar kepada penguasa. Mendengar kepada penguasa muslim. Wata'ah dan ketaatan. Wal jihad. Yang ketiga adalah jihad. Yang keempat adalah al-hijrah. Diperintah untuk hijrah. Yang kelima adalah al-jama'ah. Diperintah untuk berjama'ah. Diperintah untuk berjama'ah. Kemudian kata Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدَ خَلَأَ رِبَقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. Sesungguhnya siapa yang melepas al-jama'ah atau melepas ikatan al-jama'ah dari lehernya, ya, atau siapa yang berpisah dari al-jama'ah walaupun sejengkal, maka sungguh dia telah melepas ikatan keislaman dari lehernya. Kecuali kalau dia kembali. Kecuali kalau dia kembali. Ya. Kemudian kata Nabi, "Wa man da'a bid'awal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam." Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, sungguhnya dia dari bahan bakar neraka jahannam. Nah. Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, wa in shalla wa shama?" Seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, walaupun dia salat dan puasa?" Kata beliau, "Wa in shalla wa shama." Walaupun dia salat dan puasa. Walaupun dia salat dan puasa, "Fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah." Kata Nabi, "Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berdoa apa menyeru ya dengan seruan Allah, dengan penamaan yang Allah namakan kaum muslimin dengannya dan Allah namakan kaum mukminin dengannya." Kata penulis, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan beliau berkata hadits hasanun sahih. Iya. Ini hadits disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan disahihkan pula oleh Syekh Mukbil rahimahumullahu taala. Iya. Hadits yang mulia ini harus dijelaskan dengan bentuk rinci, dengan lebih terperinci sedikit supaya kita bisa memahaminya. Sebab banyak masalah di dalam hadits ini yang kurang dipahami. Penggunaan-penggunaan kalimat yang kurang dipahami. Ya. Kalimat mendengar dan taat kepada penguasa, kata jihad, kata hijrah, kata jamaah. Ini dari kata-kata kalimat-kalimat yang banyak salah dipahami oleh kaum muslimin. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amurukum bi khams." Saya perintah kalian dengan 5 perkara. Perhatikan ya, ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 5 perkara. Yang pertama adalah as-sam' wa ta'ah. Yang pertama dan kedua mendengar dan taat. Ini kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Iya. Sebab penguasa sepanjang dia masih muslim, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Wajib mendengar dan taat kepadanya. Mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik dan ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Sebab dalam hal yang mungkar dan maksiat tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hal yang baik saja. Iya. Ketaatan kepada penguasa ini, ini merupakan ciri dari syariat Islam yang mulia. Sebab penguasa adalah lambang persatuan kaum muslimin. Mereka disatukan, hati-hati mereka di bawah kepemimpinan seorang penguasa. Karena itulah kedudukan mereka dijaga oleh syariat. Walaupun penguasa berbuat zalim, melampaui batas, sepanjang dia masih muslim, kita wajib mendengar dan taat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr diantara kalian. Itu penguasa dan ulama diantara kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, isma' wa ati'. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka. Dengarlah dan taatlah kamu. Walaupun dia mengambil hartamu, memukul punggungmu. Diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Iya. Kemudian syariat kita juga melarang melakukan kudeta terhadap penguasa. Iya. Lakukan kudeta terhadap penguasa. Sebab melakukan kudeta terhadapnya, ini artinya keluar dari anjuran Islam dan keluar dari makna al-jamaah. Dan ini siapa yang mati di atasnya, maka dia mati jahiliyah. Dan melakukan kudeta terhadap penguasa, kadang secara fisik dan kadang secara lisan. Iya. Ada yang memang secara fisik dia tidak melakukan pemberontakan secara fisik, tapi lisannya membuat manusia benci kepada penguasa. Iya. Membuat manusia benci kepada penguasa. Maka ini masuk di dalam tidak mendengar dan taat, dan dia tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian yang ketiga adalah al-jihad. Perintah yang ketiga adalah jihad. Ya, jihad ini cakupannya luas. Sebab jihad kadang dengan memerangi diri sendiri, dan jihad kadang melawan syaitan, dan jihad itu kadang melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin, dan jihad itu kadang menghadapi para pelaku bid'ah, pelaku maksiat, ya, dan yang semisal dengannya. Ini semuanya masuk dalam kategori jihad. Kandungannya lebih umum. Yang mana lebih didahulukan dari bentuk-bentuk jihad ini? Ya, yang didahulukan sesuai dengan keadaan. Kalau di masa kaum muslimin lemah, maka jihad dengan dakwah, membenahi diri, itu lebih utama dan lebih afdal. Ya. Dan di masa kaum muslimin kuat, maka jihad memerangi orang-orang kafir pada tempatnya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan, itu lebih afdal. Itu lebih utama. Kemudian yang keempat adalah al-hijrah. Diperintah untuk berhijrah. Ya, hijrah mempunyai dua makna. Ada hijrah bermakna umum dan ada hijrah bermakna khusus. Hijrah bermakna umum itu artinya meninggalkan, ia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan atau apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah bermakna apa? Bermakna umum. Iya. Dari kemaksiatan ia menuju kepada ketaatan, dari kegelapan menuju kepada cahaya, ini hijrah dengan makna yang umum. Jelas? Dan hijrah itu banyak bentuknya. Ada hijrah kaitannya dengan perbuatan diri seorang hamba kadang jatuh dalam dosa, dia meninggalkan dosa itu. Namanya berhijrah, berpindah kepada ketaatan. Ada yang tinggal di lingkungan yang kurang bagus, ya. Lingkungan banyak orang yang bermaksiat, dia pindah ke lingkungan apa? Orang-orang yang saleh dan taat. Ini juga hijrah dari satu sisi makna. Iya. Jelas? Kemudian hijrah jenis yang kedua adalah hijrah bermakna khusus. Ya, ini bermakna hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, dan hijrah yang dimaksudkan di dalam hadis ini mencakup dua-duanya, yang umum dan yang khusus. Semuanya masuk di dalamnya. Dia adalah hal yang diperintah. Jelas ya? Kemudian yang kelima yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wal jamaah. Ya. Dan diperintah untuk berjamaah. Nah, apakah jamaah itu? Ini juga dari kalimat yang perlu diperhatikan. Ya, sebab banyak manusia di masa ini yang membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan dianggap dirinya sebagai jamaah atau berjamaah. Ya. Padahal sebenarnya itu bukan jamaah, tapi memecah belah kaum muslimin. Memecah belah kaum muslimin. Maka harus dipahami makna jamaah itu apa. Ya, jelas ya? Sering kita dengarkan penamaan-penamaan. Ya. Hizib-hizib, kelompok-kelompok. Nah, mereka menisbatkan bahwa itu adalah jamaah. Apakah ini hal yang dibenarkan? Ya. Sekarang mari kita lihat makna al-jamaah. Kata al-jamaah di dalam Islam, kata al-jamaah di dalam Islam, dalam penafsiran para ulama, ya, itu tidak keluar dari dua makna. Tidak keluar dari dua makna. Jamaah yang pertama bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran, yaitu jamaah dalam artian mengikuti kebenaran. Ya. Jelas? Ini makna jamaah yang ditafsirkan kadang oleh sebagian para ulama. Mereka katakan al-jamaah adalah para sahabat. Al-jamaah adalah para imam yang mengikuti para a'immatus salaf. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah sawadul a'zam. Sawadul a'zam yang mereka maksudkan golongan terbesar dari kaum muslimin, yang mereka maksudkan adalah para sahabat. Di masa mereka, sawadul a'zam adalah para sahabat. Sebab siapa yang menyelisih jalan para sahabat dianggap sesat di masa itu. Karena itu mereka dikatakan apa? Aswadul a'zam. Ya. Maka ini makna jamaah yang pertama. Jamaatul haq. Ya. Jamaah yang kedua bermakna jamaatul abadan. Itu tubuh-tubuh manusia berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Ini makna jemaah yang kedua. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pemimpin disebut apa? Al-jamaah. Kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pimpinan negara, dengan bahasa lebih jelasnya ya, di bawah kepemimpinan seorang pimpinan negara, dia disebut apa? Disebut jamaah. Jelas? Kita dalam lingkup Indonesia ini dipimpin oleh seorang pimpinan negara, itu jamaah namanya. Iya. Jelas? Baik. Ini dua makna al-jamaah. Dua makna al-jamaah. Iya. Jadi sekarang kita lihat kepada penamaan-penamaan al-jamaah yang banyak sekarang ini. Ya, ada jamaat Ikhwanul Muslimin, ada jamaat Hizbut Tahrir, ada jamaatut Tabligh. Iya. Ini dari penamaan-penamaan kita tidak bisa pungkiri, kita lihat di alam nyata. Kita saksikan. Maaf sengaja saya sebutkan, ya, agar supaya kita bisa menilai dan menimbang. Apa yang dimaksud dengan jemaah-jemaah ini? Ya. Jemaah yang di mana yang dimaksudkan dari dua makna yang ada di dalam syariat. Kalau dia bermakna jemaah kebenaran, kebenaran itu pimpinannya cuma satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau jemaah kebenaran dah harus dia dalam sebuah partai, sebuah kelompok, sebuah hizib. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jamaah adalah apa yang mencocoki apa? Kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu al-jama'ah. Ini bermakna jamaah kebenaran. Kalau dia mengaku dirinya jemaah kebenaran, membuat jemaah sendiri, ini artinya dia telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas al-haq. Ya. Bersatu di atas al-haq. Jelas? Ini makna yang pertama. Sekarang kita lihat makna yang kedua. Kalau mereka inginkan dengan al-jamaah, makna yang kedua, sekelompok kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Ya. Sekarang kita tanyakan kepada jemaah-jemaah tersebut, mana negara kalian? Ya. Mana negara kalian? Mana pimpinan negaranya? Sehingga kalian pantas dikatakan sebagai apa? Jamaah. Jelas? Iya. Kalau negara dalam negara, iya. Itu mungkin. Dan kalau dia telah membuat negara dalam negara, itu namanya memecah belah kaum muslimin. Ya, dan orang yang seperti ini, kalau dia meyakini makna ini, inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahid yuridu ay yufarriqa asal muslimin fadribu unqal akhir minhuma unqal akhir minhuma." Ya. Siapa yang mendatangi kalian? Dan kalian berkumpul di bawah kepimpinan seorang pemimpin. Orang ini ingin memecah tongkat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Maka kata Nabi, penggallah leher orang yang paling terakhir datang. Siapapun dia. Ya. Sebab tidak boleh memecah belah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pemimpin yang syah. Ya. Maka dari sini nampak bahwa banyak dari penamaan-penamaan jamaah yang dipakai sebagai nama jamaah, ya, sebenarnya itu tidak masuk ke dalam penamaan syariat. Ya, kalau penamaan secara bahasa, ya semua orang paham secara bahasa itu jamaah artinya apa? Berkumpul-kumpul. Sholat berjamaah lima waktu juga dikatakan sholat apa? Berjamaah ini penamaan secara bahasa. Ya, secara istilah syar'i cuma ada dua makna yang kita sebutkan tadi. Jemaah bermakna jemaah kebenaran. Kalau bermakna jemaah kebenaran, pimpinannya, pendirinya, ya, pencetusnya itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Tidak boleh dia membuat kelompok-kelompok selain daripada itu. Bahkan kalau dia bikin kelompok selain daripada itu, inilah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَكُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan inilah yang dicela di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah perintah kepada nabinya untuk berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah kaum muslimin. Allah berfirman kepada nabinya, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Iya. Nabinya diperintah untuk berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Karena itulah hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini fikih tentang mana jemaah harus dipahami. Iya. Apalagi di masa ini seperti yang saya sebutkan, terlalu banyak penamaan-penamaan jemaah kita dengarkan dan kita saksikan. Ya. Dan umat Islam itu hanya dikenal dengan satu penamaan, dengan Islam, sebagai kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin. Ya. Dan penamaan-penamaan yang terkait dengan keislaman. Kalau ada yang bertanya, kenapa ahli sunnah bernama dengan ahli sunnah wal jamaah? Kenapa bernama dengan penamaan salafi? Al-Firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah. Bukankah ini juga penamaan? Ya. Jawabannya iya. Betul itu penamaan. Tapi penamaan tersebut itu adalah penggambaran tentang Islam. Pergambaran tentang apa? Islam. Karena itu seluruh penamaan ahli sunnah itu semuanya bersumber apakah dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Penamaan ahli sunnah misalnya wal jamaah. Kata as-sunnah dimaklumi. Ya, sunnah dengan maknanya yang umum adalah Islam itu sendiri. Mencakup keyakinan, amalan, perbuatan, ucapan, semuanya tercakup dalam makna sunnah. Jadi kalau dia dikatakan ahli sunnah, dia berpegang kepada agama Allah, lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Ya, dikatakan wal jamaah, sebab mereka ahlul jamaah, bersatu di bawah jamaah. Jemaah dengan dua penafsiran kita sebutkan tadi. Sebab ahli sunnah menentang al-furqah. Ahli sunnah menentang apa? Al-furqah. Dan inilah ciri Islam yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penamaan salafi misalnya. Ya. Salafi itu apa? Nisbah kepada jalan as-salaf. As-salaf itu siapa? As-salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya sebagai salaf. Kata beliau di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, beliau berkata kepada putrinya Fatimah. Yang sebelumnya diterangkan ya, hadisnya panjang, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bahwa tahun ini Jibril turun membacakan Al-Qur'an kepada beliau dua kali. Yang sebelumnya setiap tahunnya cuma sekali saja. Kata Nabi, saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Ajalku sudah dekat. Maka Fatimah menangis ya mendengar hal tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Ya Fatimah, ittaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki." Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Rasulullah menamakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya. Karena itulah penisbatan salafi ini bukan nisbat yang baru seperti yang disangka oleh sebagian orang. Ya, baru muncul, baru diperkenalkan oleh Syekh Al-Albani katanya. Ya. Nah, nisbat itu sudah ada sebelum dia lahir, sebelum neneknya lahir, sebelum nenek moyangnya ada, sudah ada nisbat tersebut. Dan sudah dipakai oleh para ulama. Karena itu silahkan baca misalnya kitab Al-Ansab karya As-Sam'ani. Ini kitab dari sisi penyebutan nisbat-nisbat. Ya. Dia mempelajari semua nisbat yang pernah dipakai di dalam sejarah perjalanan umat Islam. Karena itu siapa saja yang punya nisbat dari masa Nabi hingga di masa penulisnya di abad ke-8. Ya. Semua nisbat tersebut tercatat di dalam buku itu. Dan di antara nisbat yang beliau sebutkan adalah nisbat salafi. Beliau kasih definisi, nisbat salafi adalah nisbat kepada pemahaman as-salaf. Ya. Rahimahumullahu ta'ala. Jadi ini adalah hal yang lumrah dan biasa digunakan oleh para a'immah. Karena itu orang yang baru mendengarkannya di masa ini memang karena dimaklumi bahwa umat kita di masa ini ya sangat sedikit mengenal istilah-istilah syar'i dan sangat sedikit mengenal bagaimana tuntunan agama itu. Jelas? Ya. Dan ada penamaan-penamaan lain. Ya, penamaan ahli sunnah ini semuanya ada dasarnya, syariatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penamaan ahli sunnah. Penamaan-penamaan tersebut, ya, ini tidak akan menyebabkan adanya fanatisme di dalamnya kepada orang per orang. Tidak menyebabkan adanya fanatisme, ya, pada sebuah kelompok atau jamaah atau yayasan. Tidak. Sebab dia bermuara kepada Islam itu sendiri. Kalau dia ingin fanatisme, fanatismenya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia mengadakan permusuhan dan kebencian, permusuhan dan kebenciannya dibangun di atas Islam dan Sunnah. Beda dengan jemaah-jemaah itu tadi. Jemaah-jemaah itu tadi coba kritik pemimpinnya, pencetusnya. Ya. Pasti mereka akan marah. Ya. Jelas ya. Kalau pemimpin dan tokohnya dikritik. Ya. Padahal kritikannya benar. Kritikannya benar. Sebab tidak ada manusia yang maksum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Nah, inilah ciri dan gejala yang tidak baik pada jemaah-jemaah tersebut. Dan ini yang membedakan ya antara ahli sunnah, ya penamaan-penamaan ahli sunnah dan selainnya. Kemudian penamaan-penamaan ahli sunnah ini semuanya menggambarkan Islam yang hakiki. Menggambarkan Islam yang hakiki. Kalau penamaan kelompok-kelompok jamaah tersebut tidak menggambarkan Islam yang hakiki. Kita kalau disebut misalnya nama Ikhwanul Muslimin yang kita kenalnya, itu adalah jemaahnya Hasan Al-Banna. Dengan pemikirannya yang mengarah kepada pergerakan. Kan begitu. Ini menggambarkan Islam. Tidak menggambarkan Islam yang hakiki. Ya, kalau disebut kepada kita misalnya jemaah tabligh misalnya, yang kita tahu bahwa jemaah tabligh ya adalah jemaah yang apa namanya? Sering mengajak orang kepada sholat, ya. Kemudian mengajak kepada dikir-dikir, ya. Dan hal yang telah dimaklumi. Dia tidak menggambarkan seluruh Islam. Jelas? Bahkan di dalam penggambarannya dia menyelisihi sebuah pondasi utama di dalam syariat, yaitu harus mendahulukan tauhid di dalam berdakwah. Ya. Mendahulukan tauhid dalam berdakwah. Salat itu rukun Islam yang kedua. Ya. Salat tidak syah kalau seorang salat dalam keadaan apa? Dia berbuat kesyirikan. Dia berbuat kesyirikan. Dan ini tidak diperhatikan oleh jemaah tersebut. Sampai di sebuah masjid mereka di India sana, apa di sebagian masjid mereka, itu masih ada kuburan di dalam masjid. Iya. Masih ada kuburan di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak ada perhatian ke arah tersebut. Nah, kalau misalnya kita disebut tentang Hizbut Tahrir, yang kita kenal Hizbut Tahrir, sebagaimana mereka sendiri cetuskan, dia adalah kelompok yang bergerak di dalam perpolitikan. Ya. Dan gemar untuk mengeritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka anggap miring. Ya, dalam tanda petik. Nah, itu yang kita pahami. Dan ini tidak menggambarkan Islam. Karena itu, sekali lagi saya katakan, beda antara penamaan-penamaan ahli sunnah, penamaan salafi, itu menggambarkan hakikat Islam. Tidak menggambarkan ta'assub, tidak menggambarkan fanatisme. Kalau dia membangun loyalitas, di dalamnya dia cinta karena orang tersebut melaksanakan agama. Dia benci karena orang tersebut ada menyelisih agama. Tapi kelompok-kelompok itu tadi, ya, dia akan cinta kepada siapa saja yang masuk ke dalam jemaahnya. Walaupun orang tersebut orang yang paling bejat. Dia akan benci kepada siapa yang bertentangan dengan jemaahnya, walaupun yang benci yang bertentangan di jemaahnya ini adalah manusia yang paling salih, yang paling gemar dan taat beribadah. Ya, karena itulah Syekh Al-Albani misalnya atau Syekh Ibn Baz itu tidak ada harganya di kalangan jemaah tersebut. Padahal siapa yang tidak kenal mereka berdua dari sisi pengorbanannya dan bagaimana mereka menghabiskan umurnya dalam berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Semua orang mengenalnya. Tapi tatkala mereka bukan dari jemaahnya, tidak ada penghargaan untuk mereka. Dan inilah perkara yang salah yang harus diluruskan. Yang harus diluruskan. Karena itu, ikhwani fillah, ini pembahasan yang sangat penting untuk diketahui. Ya. Syekh sengaja menjelaskan ini. Sebab ini adalah penyakit yang berkembang di tengah kaum muslimin. Ya. Membuat penamaan-penamaan, kelompok-kelompok, haraka-haraka yang keluar dari seruan Islam. Keluar dari seruan Islam. Kemudian dalam kelanjutan hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fainahu man faraqal jama'a qaida shibrin faqad khala'a ribaqatal islami min 'unuqihi illa yuraji'." Sungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, maka dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya kecuali kalau dia kembali. "Wa man da'a bid'awal jahiliyah fainahu min jutha jahannam." Siapa yang menyeru? Ya. Dengan seruan jahiliyah, maka dia dari bahan neraka atau bahan bakar api neraka. Iya. Di sini dikatakan siapa yang meninggalkan al-jamaah. Ini ancaman bagi siapa yang keluar dari al-jamaah. Jamaah dengan dua maknanya. Ya, dia keluar dari al-haq. Tidak mengikuti al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Maka itu keluar dari al-jamaah namanya. Ya, karena itu orang yang tidak mengikuti jejaknya para sahabat diancam di dalam Al-Quran dengan ancaman yang sangat dahsyat. Yang hendaknya setiap muslim khawatir apabila dia menyelisihi jalan para ulama as-salaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin di masa itu? Ya, para sahabat, kan begitu. Ya, mereka mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, kalau saya bahasakan bebas, mereka mengikuti jalan selain dari jalannya para sahabat. Allah mengancamnya, nuwallihi matawalla. kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman yang sangat keras terhadap siapa yang menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu dari mana keluar dari al-jamaah, dia meninggalkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah dari sesuai dengan jalan as-salaf, dia tinggalkan, ini keluar dari kebenaran. Iya. Demikian pula orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, seperti yang saya gambarkan tadi, jemaah-jemaah yang membuat jemaah tersendiri dalam negara Islam atau di dalam lingkungan kaum Musliminnya dipimpin oleh seorang pimpinan Muslim. Iya. Dia membuat jemaah di dalamnya, ini artinya dia memecah belah kaum Muslimin dan keluar dari lingkaran jemaah kaum Muslimin. Ya, semuanya terancam dengan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Wa man faraqa al-jamaah qaida shibrin faqad khala aribaqat al-islam min unuqih illa yuraji'." Siapa yang berpisah dengan al-jamaah walaupun sejengkal, ya, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya kecuali kalau dia kembali. Ya. Kemudian yang lainnya, Nabi bersabda di akhir hadis, وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَةِ, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini kalimat hendaknya kita berikan garis bawah. Ya, apa ini makna seruan jahiliyah? Sebab ancamannya sangat keras di sini. فَإِنَّهُمْ مِنْ جُثَى جَهَنَّمْ, dia dari bahan bakar neraka jahannam, وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ. Siapa yang menyeru dengan seruan apa? Jahiliyah. Akan diterangkan oleh penulis apa itu seruan jahiliyah. Beliau akan terangkan. Maka seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun dia salat dan puasa, ya, tetap dia diancam dengan neraka?" Kata Nabi, "Iya, walaupun dia salat dan dia puasa." Ya, sebab apa? Kemudian Nabi perintah, "Wahai, hendaknya kalian menyeru dengan seruan Allah yang Allah menamakan kaum muslimin dan kaum mukminin dengannya. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian menyeru dengan seruan Allah yang Allah menamakan kaum muslimin dan kaum mukmin dengannya, yaitu hanya dengan penamaan Islam dan penamaan keimanan dan apa yang menggambarkan keislaman dan keimanan itu." Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian beliau bawakan hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullah, "Wa fi sahih," dan di dalam as-sahih. Ini dalam as-sahih maksudnya dalam sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqal jama'ah qaida shibrin famata famitatuhu jahiliyah." Siapa meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Siapa meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia meninggal, maka matinya adalah mati apa? Jahiliyah. Wa fihi, dan di dalam as-sahih juga. Ya, dan kalimat as-sahih ini di dalam riwayat Muslim, "Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum," apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah padahal saya di tengah-tengah kalian? Saya di tengah-tengah kalian. Iya. Ini hadis diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar. Ya, salah seorang dari sahabat ini dari kaum Muhajirin dan salah seorangnya lagi dari kaum Al-Ansar. Ya. Maka ya, si Muhajir berkata, "Ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin." Ya. Orang-orang Al-Ansar, si Ansari berkata, "Ya lal Ansar, wahai orang-orang Al-Ansar." Ya. Dia memunculkan apa? Seruannya. Perhatikan, dia hanya menyeru apa? Kelompoknya. Ya, kaum Muhajirin dimaklumi, kaum Muhajirin para sahabat mulia. Ya. Para sahabat mulia, mereka semua yang berhijrah datang ke Madinah. Dan kaum Al-Ansar adalah para sahabat mulia dari penduduk kota Madinah yang menerima saudara-saudaranya. Ya. Tapi tatkala seruan ini diarahkan kepada kelompok, perhatikan bagaimana dakwah, bagaimana Rasulullah menyikapinya. "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum," apakah ada seruan jahiliyah padahal saya ada di tengah kalian? Dianggap itu sebagai apa? Seruan jahiliyah. Ini subhanallah, hadis yang sangat agung sekali. Menunjukkan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Karena besarnya pelajaran dalam kandungan hadis ini, Syekh di sini membawakan ucapan Ibnu Taimiyah untuk menjelaskannya. Kata beliau, qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas. Abu Abbas yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Kata beliau, kullu ma kharaja an da'wal Islami wal Qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Iya. Perhatikan ya ucapan beliau detailnya. Nah. Dan ini semuanya sering saya ingatkan bahwa seorang itu semakin dia mendalami agama, semakin banyak dia mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengamatannya akan semakin detail dan semakin nampak baginya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang hak itu sangat dia bedakan dari yang batil. Tidak mungkin ya bercampur terhadapnya kebenaran dengan kebatilan. Dan ini tentunya hanya didapatkan apabila seorang itu semakin banyak mempelajari agama dan mendalaminya. Semakin banyak mempelajari agama dan mendalaminya. Perhatikan di sini beliau menjelaskan hadits yang mulia ini. Kata Ibnu Taimiyah, kullu ma kharaja, setiap perkara yang keluar dari seruan Islam dan Al-Qur'an. Ya, dia tidak melambangkan seruan kepada Islam, seruan kepada Al-Qur'an. Ya, apakah itu dari nasab, bentuk nasab, ataukah dalam bentuk negara, ataukah dalam bentuk jenis, ataukah dalam bentuk madhab, ataukah dalam bentuk jalan. Semuanya dia serukan, tapi seruan yang keluar dari penamaan Islam dan Al-Qur'an, maka kata Ibnu Taimiyah itu adalah bagian dari ratapan kaum jahiliyah. Bagian dari apa? Ratapan kaum jahiliyah. Jelas sampai sini? Iya. Misalnya ada yang bernisbat misalnya kepada sebuah tempat. Iya. Jelas? Dia bernisbat, diambil sukunya. Iya. Dia sukunya. Ya. Kalau di sini misalnya dikatakan anak Banjari misalnya, saya orang Banjar. Ya. Ada lagi sana orang Makassar bilang anak Makassari misalnya. Ada lagi orang Jawa, saya mah Jawi misalnya. Berbangga dengan suku. Ini kebanggaan sudah bukan dari apa? Bukan dengan Islam dan apa? Sunnah. Tatkala dia bangga dengan hal ini, membangun loyalitas kebanggaan. Dan dia merendahkan yang lain karena hal ini dihitung sebagai apa? Ratapan jahiliyah. Ya, dari perkara apa? Jahiliyah. Ini contoh nisbat misalnya. Contoh lainnya misalnya negara, dia bernisbat kepada negara. Ya. Saya misalnya Indonesia, ya, kamu Malaysia misalnya, Malaysia. Ya, yang sananya orang Saudi misalnya, sananya orang Mesir, orang Syam. Ya. Jelas? Dia bernisbat, membangun loyalitas di atasnya dan membangun permusuhan karenanya. Kalau Indonesia, ayo saya terima. Bukan Indonesia, ini orang jelek dan tidak terima. Ini seruan keluar dari apa? Penamaan Islam dan Al-Qur'an. Maka yang seperti ini dihitung dari ratapan jahiliyah. Jelas ya? Dari ratapan jahiliyah. Demikian pula dari jenis. Ya. Dari jenis. Ya, ini kulit putih misalnya, itu kulit hitam. Ya. Atau ini dari apa namanya, jenis suku ini dan suku itu. Ini semuanya dari seruan jahiliyah. Ya, demikian pula madhab. Kalau dia bermadhab dengan madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan dia bangun di atasnya loyalitas dan permusuhan, maka ini dari seruan apa? Seruan jahiliyah. Atau dia bangun di atas tariqah, sebuah jalan, keluar dari penamaan Islam dan kaum muslimin, maka ini dari seruan apa? Seruan jahiliyah. Jelas? Nah, di sini mungkin saya perlu merinci ya, sebuah kaidah yang hendaknya kita pahami dalam bernisbat. Ya. Nisbat itu penyandaran kepada sesuatu, ada yang tercela, ada yang terpuji, dan ada yang diperbolehkan. Tiga jenis. Ada yang diperbolehkan. Yang tercela belakangan kita bahas. Yang dibolehkan itu adalah nisbat kepada apa? Islam dan Al-Quran. Itu yang terpuji. Afwannya yang terpuji. Nisbat kepada Islam, kepada iman, kepada Al-Quran. Ya, seperti tadi saya katakan, kepada sunnah, kepada al-jamaah, atau kepada as-salaf. Itu adalah nisbah yang terpuji. Jelas? Nisbat yang boleh, itu kalau hanya sekedar ta'rif saya, pengenalan saya. Hanya dikenal dengannya. Hanya dikenal dengannya. Iya. Nah, misalnya, ya, pendidikan ini namanya apa? Ya, maka disebut nama pendidikannya misalnya. Nama pendidikan fulan. Ya, maka dia ketika menyebutkan nama, ini hanya sekedar dikenal saja, untuk dikenal dengannya. Jelas? Sama dengan madhab misalnya. Madhab, kalau dia hanya lita'rif, untuk pengenalan, tidak ada masalah. Untuk dikenalkan, tidak ada masalah. Sama dengan negara, saya orang Indonesia. Suku misalnya, saya misalnya orang Banjar, saya orang Makassar, saya orang Jawa, saya orang Sumatera, saya orang Kalimantan, saya orang ini. Ini sekedar pengenalan saja, supaya dibedakan. Ini orang mana, yang sepertinya tidak ada masalah. Jelas? Ini boleh. Ya, demikian pula madhabnya, madhabnya Syafi'i. Ya, Syafi'i dari sisi, hanya sekedar dia membahas fikih sesuai dengan aturan madhab Syafi'i. Bukan artinya dia fanatisme dengan madhab, tidak. Tapi dimaklumi ya, dalam konsekuensi belajar fikih itu, ya, seorang tidak disarankan ya, banyak madhab yang dia baca, apalagi dia pemula. Ya. Sebab kalau dia baca banyak madhab, bingung dia memahami. Bingung dia memahami. Jelas? Ingin saya beri contoh? Saya beri contoh misalnya. Di bab Tahara misalnya, kalau di kalangan madhab Hambaliyah, bab Tahara itu belakangan. Di bab Tahara berkaitan dengan najis itu belakangan, di akhir bab Tahara. Jelas? Kalau di madhab Syafi'iyah, sebelum masuk menjelaskan wudu, beliau ungkap tentang masalah najis. Beliau ungkap tentang masalah apa? Najis. Ya. Di kalangan madhab misalnya Hambaliyah, pembahasan tentang akikah, itu mereka masukkan di dalam akhir pembahasan haji. Berkaitan dengan kurban, akikah, di situ semua mereka sebutkan. Tapi di kalangan Syafi'iyah tidak. Ya, ini pembahasannya lain tempatnya. Maka kalau seorang terlalu banyak baca madhab, akan pusing dia. Tidak bisa membentuk nuansa ilmiah di dalam dirinya. Ya, karena itulah belajar sesuai dengan metode madhab, kalau hanya sekedar untuk mempermudah mempelajari, itu tidak ada masalah. Itu namanya tertib ilmi, menyusun nuansa ilmiah di dalam diri, tidak ada masalah. Iya, jelas ya? Sebab cara ulama ini memaparkan begini, yang lainnya memaparkan begitu. Ya, supaya tidak bingung. Ya, saya kasih contoh sederhana misalnya. Contoh sederhana. Misalnya di dalam masalah syarat Jumat. Syarat Jumat di kalangan orang Syafi'i sangat banyak syarat Jumat itu. Ada berapa syarat? Di kalangan orang Hambali, dia lebih sedikit syaratnya. Kan begitu? Jadi kalau dia baca dua madhab, akan bercampur antara ini dan itu. Jelas? Tapi kalau dia hanya pegang satu madhab yang dia baca, itu dulu yang tertekuni, ya, kadang ini lebih memudahkan dia di dalam memahami. Lebih memudahkan di dalam memahami. Dia baca bab wudu, syarat wudu ada 6 misalnya. Ya. Syarat wudu ada 6 misalnya. Ini di madhab Hambaliyah. Ya. Dia baca bab salat, rukun-rukun salat misalnya ada 13. Ya. Tapi di urai madhab lainnya mungkin ada yang 14. Ya. Jelas? Kalau dia terlalu banyak baca madhab, pusing dia. Ya. Jelas? Ini susunan tertib ilmi. Tapi bukan artinya dia fanatisme terhadap madhab. Ini hanya sekedar mentertib. Ya. Menyusun secara ilmiah. Ya, kalau dalil, ya dilihat. Setiap masalah harus dilihat. Apa dalilnya? Ya, setiap perkara yang disebutkan di madhab apapun, harus ditanyakan apa dalilnya. Kalau dia sesuai dengan dalil, diikuti. Tidak sesuai dengan dalil, maka dikatakan yang kuatnya di madhab yang lain. Kan begitu? Yang kuatnya di madhab yang lain, sebab itu yang mencocoki dalil. Ya. Yang seperti ini, kalau hanya sekedar ta'rif untuk pengenalan, itu tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Ini hal yang kedua. Yang ketiga, itu yang tercela. Yang tercela yang keluar dari hal ini. Dia keluar dari penamaan Islam, bukan untuk pengenalan. Ya. Penamaan-penamaan tersebut dibangun di atasnya loyalitas dan permusuhan. Ini ciri utama. Dibangun di atasnya apa? Loyalitas dan permusuhan. Ya, kamu dari kelompok mana? Ya. Nah, nampak? Oh, saya bukan dari jemaah ini. Ya. Tidak masuk ke dalam jemaahnya. Maka dia tidak diperhatikan. tidak diperduli. Sebab lantaran dia bukan dari jemaahnya. Ya. Yang seperti inilah yang tercela. Jelas ya? Makanya ini disikapi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kullu man kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'an min nasabin au baladin au jinsin au madhhabin au tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Setiap perkara yang keluar dari seruan Islam, Quran, seruan Islam dan Quran, apakah itu berupa nasab, berupa negara, berupa jenis, berupa madhab, berupa jalan, maka itu semuanya dari seruan jahiliyah, dari ratapan jahiliyah. Kata beliau, bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun, qala al-muhajiri ya lal muhajiru la ya lal muhajirin wa qala al-ansariyu ya lal ansari ya lal ansar wa qala al-ansariyu ya lal ansar. Tatkala dua orang bertikai, berdebat antara seorang muhajir dan seorang ansari, dua orang sahabat, satu dari golongan muhajirin dan satu dari golongan al-ansar, maka si muhajir berkata, wahai kaum muhajirin, perhatikan apa yang dia banggakan, ya, keberadaan dirinya sebagai kaum muhajirin. Ini sudah nisbat keluar dari apa? Islam dan as-sunnah. Al-ansari juga seperti itu. Wahai kaum al-ansar. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang dari kaum al-ansar. Bukan lagi Islam yang dia banggakan, tapi sebagai kaum al-ansar. Maka Nabi SAW, kata Ibnu Taimiyah, qala Nabi SAW, abida'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah ada seruan jahiliyah? Dianggap itu sebagai seruan jahiliyah. Apa ada seruan jahiliyah? Padahal saya berada di tengah-tengah kalian. Saya berada di antara punggung-punggung kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadidan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah sekali karena hal tersebut dengan kemarahan yang sangat besar. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari bab yang ke-6 ini adalah penjelasan tentang seorang itu tidak boleh ia menyeru, bernama, bernisbat kecuali dengan seruan Islam, penamaan Islam dan keislaman atau apa yang mewakilinya sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan ini perkara yang sekali lagi saya ingatkan, perkara yang hendaknya senantiasa kita perhatikan dan kita cermati. Sebab banyak kelemahan yang menimpa kaum muslimin di masa ini disebabkan mereka itu berpecah belah. Ya. Mereka terkotak-kotak oleh penamaan-penamaan ini. Jemaah-jemaah ini, kelompok-kelompok ini. Dan yang kita serukan kepada setiap kelompok dan jemaah yang keluar dari tuntunan Rasulullah SAW untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bersatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di sini juga saya perlu ingatkan bahwa ada sejumlah dari kaum muslimin yang sering salah terjemah. Ya, sering salah terjemah. Ya, saya enggak tahu apa kamus yang digunakan salah atau bagaimana. Yang jelas sering salah terjemah. Ya. Bagaimana itu? Kalau misalnya ada yang berbicara seperti yang saya sampaikan tadi, itu dianggap memecah belah umat. Ya. Jadi orang yang menjelaskan kebaikan, mengajak kepada al-haq, dianggap apa? Memecah belah umat. Apalagi kalau kelompoknya yang dibicarakan. Ya. Jemaahnya yang dibicarakan. Padahal jemaah-jemaah yang ada, itu sudah pasti ada kritikan dari sisi, mereka sudah keluar dari tuntunan Nabi SAW yang memerintah untuk bersatu. Ya, ketika ada yang menegur mereka, mereka mengatakan, ini memecah belah kaum muslimin. Dan ini terbalik namanya. Membolak-balik fakta. Ya. Kita tidak pernah ada permusuhan dengan jemaah-jemaah tersebut. Ya, kebencian semata dari diri pribadi tidak ada. Ya. Tapi yang menjadi masalah orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah itu hendaknya diajak dan diseru untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, diterangkan kepada mereka kesalahannya supaya mereka sadar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini seorang hendaknya berlapang dada menerima. Ya. Siapapun dia tidak ada yang maksum, saya maupun selain saya. Apa dari kalangan ulama kita maupun yang lainnya, tidak ada yang selamat dari dosa dan kesalahan. Ya. Karena itulah tidak pantas. Ya. Ada fanatisme kepada orang tertentu ada kelompok tertentu. Hendaknya setiap dari kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka titik masalah yang hendak saya tekankan di sini, bahwa hakikat dari persatuan itu adalah orang yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu hakikat seruan dan persatuan. Seruan yang benar dan persatuan. Yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah supaya bersatu di dalamnya. Ya. Siapa yang menyeru kepada selain dari Al-Quran dan Sunnah, itulah sebenarnya yang memecah belah umat Islam. Baik. Kemudian di bab yang ke-7, kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwah. Bab kewajiban masuk ke dalam Islam seluruhnya dan meninggalkan apa yang selainnya. Ini bab yang ke-7, berbeda dengan bab yang telah berlalu bersama kita. Ya. Yang terlalu bersama kita di bab yang kedua. Ya, bab yang kedua penulis ingin menjelaskan secara umum kewajiban masuk ke dalam Islam. Kalau di bab yang ke-7 ini beliau ingin terangkan bahwa kewajiban masuk ke dalam Islam itu bukan dalam sebagiannya saja. Tapi kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Secara apa? Keseluruhan. Iya. Dan ini dari kedetailan fikih penulis rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan keutamaan Islam dari arah ini. Sebab Islam yang telah sempurna, Islam yang sangat agung ini, ya, mewajibkan umatnya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Masuk ke dalam Islam secara apa? Sempurna. Secara keseluruhan. Dan meninggalkan selain daripada itu. Ya. Siapa yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka dia akan mendapatkan keutamaan di dalam Islam tersebut. Dia tidak perlu kepada agama atau tuntunan selain daripada Islam. Ya. Di sini beliau bawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara sempurna. Iya. Ini dalil yang beliau bawakan, perintah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Iya. Islam itu banyak tuntunannya. Ada akidahnya, ada tauhidnya, ya, ada fikihnya. Fikih itu beraneka ragam di dalamnya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih nikah, ada fikih peradilan. Iya. Kemudian ada akhlak dalam Islam. Nah, ada urusan kenegaraan. Bahkan ada urusan politik pun diatur dalam Islam. Nah, maaf ya, penggunaan kalimat politik di sini jangan salah diartikan. Ya. Sebab kalimat politik dari kata as-siyasa dalam bahasa Arabnya, bahasa syar'inya, as-siyasa as-syar'iyah, as-siyasa itu dalam bahasa Islam adalah pengaturan yang menciptakan kemaslahatan secara umum. Itulah as-siyasa. Ya. Dan di satu sisi ini bermakna politik secara umum, ya, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Walaupun makna politik yang sekarang ini banyak digunakan, itu banyak mengarah kepada makna yang negatif. Mengarah kepada makna yang negatif. Tapi jangan dikira bahwa Islam tidak membahas hal itu. Ya, ada di dalam Islam aturan yang sangat lengkap. Bagaimana mengatur, ya, umat itu sehingga terbentuk dalam sebuah negara. Ya, kalau dia adalah pimpinan negara, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia mengatur rakyatnya? Bagaimana dia membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan? Bagaimana peradilan dan hukum-hukumnya? Bagaimana ia menciptakan hubungan bilateral dengan negara-negara yang lainnya? Ya. Bagaimana ia menghadapi misalnya negara-negara yang memusuhinya atau memboikotnya? Semuanya ada di dalam tuntunan syariat. Tapi ini bukan pembahasan untuk orang-orang umum. Ya. Ini pembahasan khusus untuk orang-orang yang telah mempunyai dasar agama yang luas. Sebab ini kaitannya bukan dengan memandang suatu ada yang di depan kita. Ya. Ini kaitannya membahas suatu perkara yang dipertimbangkan akibatnya untuk masa depan. Dan tidak semua orang bisa berpikir ke sana. Ya. Karena itu masuk di bidang ini bukan tugas seluruh ulama. Perhatikan ya, jangan ke orang awam. Ulama saja tidak semuanya masuk di dalam hal ini. Yang masuk dalam ini adalah orang-orang khususnya para ulama. orang-orang khususnya para ulama. Ya. Jelas? Karena itu kalau dia menyuruhkan misalnya untuk sibuk dengan perpolitikan, mendidik anak-anak muda untuk lancang dan mengkritik penguasa, mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada, ini sudah salah dari akar metodenya, sudah salah. Iya. Sebab asalnya yang berbicara di dalam hal ini bukan sembarang orang. Iya. Bukan sembarang orang. Dalil tentang masalah ini, saya katakan bukan sembarang orang yang berbicara, dalil untuk masalah ini ayat dalam Al-Qur'an. Ayat dalam Al-Qur'an. Di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih" walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung rasa takut, ini masalah-masalah politik kaitannya dengan ini, sebab ini kaitannya dengan kemaslahatan umum, keamanan umum, atau hal yang bisa membahayakan secara umum, ya kan, ini keterkaitan politik. Ya, ini ayat teguran kepada para sahabat. Tahu di dalam masalah apa para sahabat ditegur sehingga ayat ini turun menegur mereka? Ya. Ini dalam masalah mereka menyebarkan bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Ya. Perhatikan ya masalahnya. Ya. Masalah Nabi, mereka dengar bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyendiri, ya. Dan beliau akan menyendiri selama sebulan. Maka sebagian dari sahabat sahabat ini mengabarkan bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang mendengar berita tersebut, ia menyaksikan dari sahabat ada yang menangis di sudut masjid sana, ada yang menangis di sebelah sini. Ya, sebab ini kesedihan bagi kaum muslimin secara umum. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masalah dengan apa? Keluarganya. Perhatikannya, kesedihan secara apa? Secara umum. Ya. Ini kan kaitan politik di situ. Nah, maka Umar pun menyelesaikan masalah. Ya, ringkasnya beliau mendatangi sebagian istri Nabi, beliau tanyakan apa yang terjadi, kemudian beliau telusuri, akhirnya Umar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ajak bicara, kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, senyum seperti sedia kala. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau mentalak istri-istrimu?" Karena Nabi tidak. "Saya tidak mentalaknya. Saya hanya bersumpah sebulan tidak mendekati mereka." Ya, itu namanya ila dalam hukum Islam. Dan ini boleh dilakukan oleh seorang suami untuk memberi pelajaran kepada istri. Ya, memberi pelajaran kepada istri. Jelas ya? Jadi, hakikatnya masalah ini, kalau tidak mereka sebarkan, datang dulu kepada Umar, maka akan selesai masalahnya. Kan begitu? Tapi ini sudah terlanjur disebarkan, akhirnya timbul kesedihan secara umum. Maka turunlah ayat ini menegur. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung bentuk keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Teguran untuk para sahabat. Apa tegurannya? Andai kata mereka kembalikan perkara tersebut kepada Rasul, harusnya dikembalikan kepada Nabi. Atau dikembalikan kepada ulil amr, orang yang memegang perkara. Maksudnya dari ulama sahabat. Apakah seluruh ulama sahabat? Tidak, di dalam ayat disebutkan minhum di antara mereka, dan seluruh sahabat minhum di antara mereka. La alimahul ladina yastambituna minhum. Maka orang yang mampu mengambil petikan-petikan hukum, ya, memberikan penyelesaian-penyelesaian, akan mengetahui apa penyelesaian dari hal tersebut. Ini etika di dalam syar'i. Ya. Dan ini subhanallah, karena terlalu banyak orang yang ikut di dalam kancah perpolitikan ini bukan ahlinya, akhirnya terjadi keributan seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, kalau ada apa-apa, mulai dari lapisan paling bawah berbicara, ada komentarnya sampai yang paling atas, semuanya bisa mengirim komentar, ya, dan berbicara dalam hal tersebut. Padahal ini akalnya tidak sampai ke sana. Yang satu dia hanya memikirkan perutnya, yang satu hanya memikirkan dirinya, ya, semuanya memberikan komentar. Dan ini tidak pantas untuk kemaslahatan umum. Ya, karena itu kita melihat banyak kerusakan yang terjadi. Ya, seperti misalnya, ya, pemberitaan di media-media, ya, disebarkannya misalnya tentang orang-orang yang mencuri, membuat kriminal ini, bahkan sudah ada saya baca judul-judul, ya, yang membahasakan mempraktekkan, ya, perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Ada apa namanya penjelasan secara fiktif bagaimana aksi itu dilakukan. Ini namanya secara tidak langsung mengajari masyarakat secara umum untuk berbuat kriminal. Kan begitu. Seorang pencuri dipraktekkan bagaimana dia mencuri, diceritakan bagaimana dia mencuri. Ya, orang yang tadinya di pelosok sana tidak pernah kenal apa itu mencuri, akhirnya tahu. Oh, begini rupanya cara mencuri. Ya. Kan begitu. Ini karena tidak ada akal dan fikih di dalam hal ini. Ya, karena itulah masuk dalam hal ini. Ini bukan tugasnya para jurnalis yang menulis di mana? Di mass media. Orang-orang yang tidak punya akal, yang hanya berjalan di belakang pekerjaan dan mencari masukan untuk medianya, ini semuanya tidak cocok membahas hal yang seperti ini. Iya, kaitannya dengan maslahat umum ini sangat penting. Dan ini Islam mengaturnya dengan sangat jelas. Islam mengaturnya dengan aturan yang sangat jelas dan sangat indah. Ya, saya hanya sekedar mengisyaratkan di sini, tidak ingin menyinggung, hanya sekedar mengisyaratkan bahwa Islam menjelaskan segala perkara, menerangkan segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Karena itu wajar kalau Syekh rahimahullah menekankan prinsip ini, wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain daripada Islam itu. Iya, meninggalkan selain daripada Islam. Namun yang di sini menjadi hambatan kita juga untuk kaum muslimin. Sejumlah dari kaum muslimin ada yang tidak memahami kaidah ini. Mereka menyangka bahwa agamanya tidak menerangkan hal-hal yang seperti itu. Dan ini adalah sangkaan yang salah. Ini arah yang pertama, golongan dari manusia yang menimbulkan masalah. Golongan dari manusia yang kedua menimbulkan masalah di tengah kaum muslimin. Sejumlah dari kaum muslimin, mereka bukan berkiblat kepada kiblat kaum muslimin. Tapi kiblatnya ke Eropa sana, ke barat sana. Ya. Mengambil pelajaran-pelajaran, aturan-aturan, tatanan-tatanan. Nah, ya. Kita tidak pernah salahkan ya bahwa ada dari tatanan di negeri sana yang mungkin bagus. Kalau itu bagus, maka di dalam Islam pasti telah diterangkan. Ya, baiknya hal tersebut dan lebih Islam menjelaskannya. Lebih Islam menjelaskannya. Ya, sebab namanya tuntunan, tuntunan ada. Ya. Kalau namanya umat Islam yang melaksanakan ada kekurangan, itu kekurangan umat, bukan kekurangan tuntunan dan syariat. Syariat lengkap. Ya, karena itu kewajiban kaum muslimin untuk lebih banyak menelaah dan membaca. Ya, membaca tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau perbedaannya di masa dahulu, ya, para penguasanya itu biasanya mereka yang berkuasa, ya, mereka paling tidak pernah mendengarkan tentang bagaimana siasa syar'iyah di dalam Islam, siasa syar'iyah, sehingga tergambar bagaimana Islam itu secara umum, sehingga mereka pun terwarnai, ya, dengan kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia. Ya, tapi untuk saat ini, ya, sangat jarang sekali kita mendengarkan ada orang-orang yang menoleh kepada hukum-hukum Islam, bagaimana syariat Islam mengatur dalam hal tersebut. Ini adalah perkara yang sangat menyedihkan dan perlu ada perbaikan dari kaum muslimin. Ya, maka siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran dan mengetahui hal ini, hendaknya dia mendidik dirinya untuk mempelajari dan mempelajari agama. Itu tugas yang perlu dia lakukan. Bagaimana dia memperdalam agama itu? Ya. Apabila dia kokoh di atas agama, maka dia pasti akan banyak melihat cara-cara untuk melakukan perubahan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan. Baik, ini dalil yang pertama tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik al-ayah. Dan firman Allah ta'ala, tidakkah engkau melihat kepada orang yang menyangka bahwa mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, dan mereka juga menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Ayat, kelanjutan ayat di dalam surah Nisa, yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Yang mereka ini ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka telah dilarang dari hal tersebut. Ya. Dan sungguh syaitan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik. Ayat ini teguran kepada sebagian ahlul kitab. Ya, sebagian ahlul kitab mereka masih mengambil aturan dan tuntunan kepada selain Islam. Ya, kalau sangkaan pengakuan, mereka mengaku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada kitab yang mereka beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu pengakuan. Tapi ternyata amalannya berbeda. Mereka ingin berhukum kepada hukum tagut. Iya. Dimaklumi itu adalah hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Iya. Maka ditegurlah mereka di sini, ya, bahwa siapa ingin masuk ke dalam Islam, dia masuk secara sempurna. Dia harus masuk secara sempurna. Tidak boleh dia mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Berhukum kepada Islam sebagiannya, hukum yang lainnya diambil dari selain Islam. Ya. Maka sisi pendalilan penulis dari ayat di sini sangat jelas sekali tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian ayat yang ketiga, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' al-ayah. Ya. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka itu berkelompok-kelompok, engkau ya Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka sama sekali. Ya. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menegur dan menjelaskan kepada nabinya orang-orang yang memecah belah agama, keluar dari tuntunan-tuntunan agama. Mereka dianggap memecah belah agama sehingga mereka berkelompok-kelompok. Kemudian nabinya sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berlepas dari mereka. Allah berfirman, engkau Nabi Muhammad sama sekali tidak termasuk dari mereka. Tidak termasuk dari apa? Dari mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam, siapa yang masuk di dalamnya, dia harus masuk secara keseluruhan. Tidak boleh dia masuk sebagian, meninggalkan sebagian yang lainnya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yang berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala wajah-wajah menjadi putih dan hari tatkala ada wajah-wajah yang menjadi hitam. Iya. Ini ayat menyebutkan dua golongan. Bahwa manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua. Ya. Dan dimaklumi ya, di mana-mana manusia itu hanya dua golongan, di mana-mana. Dalam hal keberuntungan dan keselamatan. Ya. Ada penduduk sorga, ada penduduk neraka. Ada golongan yang beruntung, ada golongan yang merugi. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya. Golongan kanan dan ada golongan kiri. Ya. Hanya ada dua golongan. Maka diterangkan di sini, wajah pada hari kiamat ada dua wajah. Ada wajah yang putih, berseri-seri. Dan ada wajah yang hitam kelam. Siapakah wajah-wajah ini? Nah, di sini Ibn Abbas menafsirkannya. Ya. Kata beliau, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Kata beliau, wajah-wajah ahli sunnah, ahli sunnah wal i'tilaf, pengikut sunnah dan pengikut i'tilaf. I'tilaf artinya persatuan, yang bersatu di atas sunnah dan bersatu di atas al-jamaah. Wajah-wajah mereka lah yang menjadi putih pada hari kiamat. Ya. Adapun wajah-wajah ahlul bidah dan orang-orang yang banyak berselisih, mereka ini wajah-wajah mereka lah yang menjadi hitam pada hari kiamat. Nah, di sini Syekh sengaja menjelaskan atsar dari Ibn Abbas Beliau yang menerangkan tentang keutamaan orang yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Sebab yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itulah pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas? Itulah pengikut sunnah. Ya. Dia mengikuti sunnah Nabi karena keinginannya ingin melaksanakan seluruh sunnah tersebut dan menjadikan segala gerak-geriknya, ucapan dan amalannya semuanya dibangun di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah-wajah mereka menjadi putih pada hari kiamat. Menurut penafsiran Ibnu Abbas. Iya. Adapun ahlul bidah yang membuat tambahan-tambahan di dalam agama atau menyelisih tuntunan agama, ini artinya dia mengambil sebagian agama meninggalkan sebagian yang lainnya. Iya. Mereka akan menjadi hitam kelam wajahnya pada hari kiamat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya. Dan banyak ulama yang menukil ucapan beliau dalam menafsirkan ayat ini. Walaupun dari pembahasan sanad ada sebagian para ulama yang mempermasalahkannya dari sisi keabsahan penisbatan. Tapi kalau masyhur, ini memang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan dengan penafsiran ini. Baik. Jadi ini empat dalil dibawakan di sini oleh penulis tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan wajibnya meninggalkan apa yang selain dari Islam itu. Setelah membawakan empat dalil dari Al-Quran, beliau membawakan hadith-hadith dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadith yang beliau sebutkan, kata beliau an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'al. Rasulullah bersabda, sungguh akan datang kepada umatku, sungguh akan menimpa umatku apa yang menimpa Bani Israil sebelumnya. Apa yang menimpa Bani Israel sebelumnya? Hadwan na'li bin na'al. Datang kepada umatku ini. Ya. Apa yang menimpa Bani Israel sebelumnya? Apa? Seterompah sendal demi seterompah sendal. Di ukuran sendal misalnya satu jengkal. Ya, kalau kita bahasakan satu ukuran sendal. Ya, maksudnya sejengkal demi sejengkal. Diikuti persis. Nah, wa in kana minhum man ata ummahu alaniyah kana fi ummati may yasna'u dhalik. Ya. Sampai kata beliau hatta in kana, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di Bani Israel dulu ada yang melakukan perzinahan dengan ibunya secara terang-terangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti di tengah umatku siapa yang melakukan itu. Ya. Dan ini dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan sekarang sudah terbukti. Ini bukan lagi perkara yang jarang kita dengar di masa ini. Dan naudzubillah dari perbuatan yang seperti ini. Ya, jadi umat ini akan mengikuti Bani Israel. Ya. Apa? Setapak demi setapak. Ya. Sejengkal demi sejengkal dia ikuti, persis mengikutinya. Sampai kalau Bani Israel di antara mereka ada yang mendatangi ibunya berzina dengan ibunya, maka dari umat ini ada juga yang melakukannya. Nah, ini peringatan ya. Ini peringatan bahwa dari umat Islam ini ada yang akan mengikuti Ahlul Kitab. Ya. Dan ini termasuk masalah yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin di masa ini. Di mana kaum muslimin banyak mencontoh, meniru kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Seakan-akan tidak ada akhlak dan kepribadiannya sebagai seorang muslim. Ya. Padahal kaum muslimin dididik dengan akhlak yang mulia, etika dan peradaban yang luar biasa, memuliakan mereka. Justru banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang meniru orang-orang kafir dan kafirat. Ya. Dan sungguh telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nah, karena itu seorang muslim yang jujur dia wajib menjaga dirinya, jangan sampai dia mengikuti jalannya orang-orang kafir. Sebab siapa yang mengikuti jalan orang-orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Dalam gaya berpakaian, ya. Gaya berakhlak, beragama, ya. Bermasyarakat. Kalau nampak pada mereka hal tersebut, maka ini adalah alamat yang jelek terhadap umat. Yang hendaknya, ya, kaum muslimin dan muslimat berubah, berusaha untuk merubah hal tersebut. Ya, dan memperbaiki diri-dirinya, membenahi diri masing-masing. Jangan sampai ada yang terjatuh kepada kesalahan yang banyak dari kaum muslimin telah jatuh di dalamnya. Kemudian kata Nabi, "Wa anna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah." Dan sungguhnya bani Israil itu mereka telah terpecah menjadi 72 golongan. Ini penyakit lain menimpa bani Israil. Mereka terpecah menjadi 72 golongan. Ya, bagaimana umat ini? Ya, ternyata umat ini seperti itu juga. Bahkan lebih, kata Nabi, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih satu. 73 golongan. "Kulluhum finnar," kata Nabi, semuanya dalam neraka. Ya, ini perhatikan ya bahasanya. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti umat yang terpecah 73 ini semuanya masih umat Islam. Sebab Nabi masih menyebut apa? Umatku, masih umat Islam. Tapi mereka karena keluar dari jalan yang lurus diancam dengan ancaman. Kulluhum finnar, semuanya di mana? Dalam neraka. Itu ancaman namanya. Ya. Tapi dari sisi umat mereka masih apa? Umat Islam. Nah, kulluhum finnar illa millatan wahida, kecuali satu golongan, satu saja yang selamat. Satu saja yang selamat. Nah, golongan yang selamat inilah yang perlu diketahui siapa mereka, ya, apa ciri-cirinya dan bagaimana keadaan mereka. Sebab ini golongan yang dijamin selamat. Qalu man hiya ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Ya, perhatikan pertanyaan para sahabat ya. Ini pertanyaannya pakai kata apa? Kata man. Man itu dalam bahasa Arab itu kata tanya untuk apa? Untuk benda hidup. Untuk apa? Orang hidup. Untuk orang hidup. Kalau ditanyakan, dia melihat seseorang misalnya, dia tidak kenal siapa orang itu, dia tanya, man hada, siapa orang ini? Ya, jelas? Tapi kalau dia bertanya tentang hewan misalnya, benda mati, ya, maka dia memakai kalimat apa? Kalimat ma. Apa ini? Ya. Dia tunjuk, saya tunjuk misalnya ke meja, saya katakan mahada, apa ini untuk meja? Ya, jelas ya? Di sini pertanyaannya man, berarti para sahabat ingin tahu apa? Apa yang ingin diketahui? Orang-orangnya. Ya. Perhatikan. Ya. Nabi ketika menyebutkan satu golongan, sahabat tanya, siapa orang-orangnya? Tapi subhanallah, Nabi tidak menjawab, tidak menyebutkan orang. Tapi beliau menyebutkan sifat ciri. Sebuah karakter, siapa yang berkarakter bersifat dengannya, maka dialah kelompok yang selamat ini. Ya. Jelas? Ya. Dan ini menunjukkan Islam ini adalah agama yang menyeluruh. Al-haq itu, kebenaran itu bukan milik satu kelompok saja. Ya. Dakwah yang benar, Islam yang benar, siapapun yang menjalankannya, berpegang dengannya, maka dia adalah pengikut kebenaran. Ya. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dimanapun dia berada, ya. Dimanapun dia berada, apapun warna kulitnya, apapun kebangsaan dan negaranya, ya, sepanjang dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah kelompok yang selamat yang diterangkan di sini. Jelas? Maka Nabi menjelaskan apa kelompok yang selamat ini. Kata beliau, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ini ukuran kelompok yang selamat. Dia mengikuti perkara yang Rasulullah berada di atasnya dan para sahabatnya berada di atasnya. Jelas ya? Ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah. Dan subhanallah, hadis yang mulia ini ada juga di masa ini orang-orang yang ingin melemahkannya. Ya. Ada yang ingin melemahkannya. Karena bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan kelompoknya. Ya. Inilah akibat ya. Fanatisme kelompok itu tadi. Sampai hadis yang sahih saja di kalangan para ulama, itu ada juga yang melemahkannya dikarenakan hal tersebut. Ya. Ini hadis yang sahih dari banyak jalan. Ya. Nabi menjelaskan ciri kelompok yang selamat, yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat beliau berada di atasnya. Jadi dua ukuran, Nabi berada di atasnya dan para sahabat berada di atasnya. Sebab jalan para sahabat adalah jalan yang telah pasti wajib diikuti. Apa yang disepakati oleh para sahabat menyelisih hal tersebut, itu artinya menyelisih jalan kaum mukminin. Menyelisih jalan kaum mukminin. Sebab para sahabat tidak mungkin mereka bersatu di atas kesesatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Sungguhnya umatku itu tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Kalau mereka bersepakat di atas sebuah perkara. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya kata penulis rahimahullah, "Falyata'ammalil mu'min alladhi yarju liqa'a Allah kalam as-sadiqil masduq fi hadzal maqam." Khususan qawluhu ma ana alayhi wa ashabi, rawahu at-Tirmidzi. Ya laha min mau'izatin law wafaqat min al-qulubi hayah. Subhanallah. Ya kata beliau, hendaknya setiap mukmin yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, hendaknya setiap mukmin yang menghendaki perjumpaan dengan Allah memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Sabda Rasulullah yang merupakan as-sadiqul masduq, orang yang berucap jujur. Dan semuanya menganggap beliau sebagai orang yang jujur. Sebab Nabi tidak pernah berdusta, tidak pernah didustakan. Beliau tidak pernah berdusta dan belum pernah dicoba. Ya, beliau pernah melakukan apa? Kedustaan. Shadiqul masduq di dalam hadis ini. Khususnya kata Syekh, perhatikan sabda Nabi, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi," apa yang aku berada di atasnya? "Ma ana alaihi wa ashabi," apa yang aku berada di atasnya? Dan para sahabatku. Perhatikan baik-baik sabda Nabi ini. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wahai betapa agungnya nasihat ini, kata Syekh. Betapa agungnya wejangan ini. Andai kata ada kehidupan di dalam hati. Ya. Sebab hati yang hidup saja, dia menerima wejangan seperti ini. Ya, kalau hatinya sudah tertutup dengan fanatisme golongan, ya, sudah terlalu bangga dengan apa yang dia miliki di kelompoknya, di golongannya, larut di dalam fanatismenya, maka yang seperti ini sudah buta hatinya. Ya, sulit untuk masuk kepadanya kejelasan dan petunjuk. Nah, maka kalau hati yang hidup itu memang dia menghendaki kebenaran, jujur menghendaki kebenaran, ya, dia buka ya, hatinya untuk siapa saja yang masuk berucap dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini insyaallah taala orang yang diharapkan padanya kebaikan. Diharapkan padanya kebaikan. Maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini. Ya, beliau bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang selamat itu adalah apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah wa sahhaha." Demikian pula diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abi Hurairah. Dan Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Lakin laisa fihi dzikrun nar. Akan tetapi tidak ada di dalamnya penyebutan neraka. Ya, maksudnya ada beberapa riwayat ya. Ya. Wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Daud. Dan hadis yang sama juga berada dalam hadits Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Wa fihi, dan di dalam hadits Muawiyah ada tambahannya. Kata beliau, "Innahu sayakhruju min ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu 'irqun wala mithlun illa dakhalah." Ya. Ada tambahan dalam riwayat ini. Kata beliau, akan keluar di tengah umatku satu kaum. Akan keluar di tengah umatku satu kelompok manusia. Hawa nafsu akan mengalir di tengah mereka. Hawa nafsu mengalir di tengah mereka. Ya. Ini Nabi kabarkan ya. Ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, sebab di dalam masalah menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya terbagi dua. Ya. Manusia hanya terbagi dua. Dan ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab seruanmu wahai Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Maka manusia hanya dibagi menjadi dua. Ada yang tunduk, patuh kepada Rasulullah, taat kepada apa yang diperintah, dan ada yang mengikuti hawa nafsu. Nah, maka akan keluar di tengah umatku satu kaum yang hawa nafsu itu berjalan mengalir di tengah mereka. Sebagaimana penyakit al-kalab, ya, sebagaimana penyakit rabies itu mengalir kepada orang yang tertimpa dengannya, terjangkit dengannya. Al-kalab ini penyakit pada anjing, ya, yang apa namanya, ya mungkin kalau di saya terjemahkan tadi dengan rabies itu sudah mendekati. Nah, yang penyakit ini kata Nabi, la yabqa minhu irqun wala mifsal, tidak ada satu urat pun, tidak ada satu persendian pun kecuali dimasuki oleh penyakit itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahayanya mengikuti hawa nafsu. Bahayanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena itulah di dalam hidup ini banyak tugas sebenarnya yang selalu dan hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, yang pertama, dia hidup ini dia tahu bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Itu yang pertama harus senantiasa kita ingat. Kemudian yang kedua yang harus senantiasa kita ingat, ya, manusia hanya dibagi menjadi dua golongan. Ada yang menjawab seruan Allah dan Rasulnya, dan ada yang mengikuti hawa nafsunya. Maka hendaknya senantiasa kita menimbang dan memperhatikan di mana diri kita dari dua golongan ini. Ya, apakah kita sudah termasuk orang yang mendahulukan firman Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Rasulnya, ataukah kita termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu? Ya, ini hendaknya senantiasa kita cermati. Kemudian yang ketiga dari tugas yang sangat penting dalam kehidupan, ya, bahwa seorang muslim dan muslimah itu dituntut untuk selalu terikat dengan syariat. Terikat dengan apa? Syariat. Ya. Harus terikat dengan tuntunan dan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan uraian para ulama as-salaf. Ingat ya, saya sering menambah di apa namanya di majelis ini. Kalau memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan pemahaman siapa? Pemahaman as-salaf. Harus dengan pemahaman para sahabat. Sebab Nabi membatasi dalam hadis ini kebenaran apa yang beliau berada di atasnya dan para sahabatnya. Ya, sebab di masa ini kalau ada orang ditanya, ya, apa dalilnya? Kenapa kamu begini? Semuanya menjawab, saya punya dalil. Dia baca ayat Al-Quran, dia baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi masalah, dia pahami dengan pemahaman siapa? Ini menjadi pemasalah. Ya, satu hadis misalnya, semua kelompok berbeda pemahamannya terhadap hadis tersebut. Ada pemahami dengan pemahaman A, ada pemahami dengan pemahaman B. Ya. Tergantung apa namanya? Latar belakang kelompoknya. Nah, misalnya kita tanya kepada sebagian kelompok, kenapa kalian sering melakukan khuruj keliling-keliling? Ya. Nah, kadang mereka bertanya, apa tidak boleh keluar orang berdakwah? Ya. Kita jawab, ya bukan tidak boleh keluar, boleh saja seorang itu keluar berdakwah. Hal yang bagus keluar berdakwah. Ya, tapi kalian mengharuskan 3 hari, 7 hari, 40 hari, apa dalilnya? Iya. Kemudian keluar berdakwah, orang yang tidak mengerti agama pun keluar berdakwah. Nah, sampai berbicara tanpa ilmu. Harusnya dia masih baru banyak belajar, baru kenal kemarin sudah keluar memberikan ceramah kepada orang lain. Apa yang akan dia sampaikan? Hah? Padahal dia belum belajar. Nah, ketika kita tanya, ya. Apa dalilnya kalian keluar khuruj ini? Ya, mereka baca ayat Al-Qur'an. Dalil kami adalah ayat Al-Qur'an. Ya. Apa ayatnya? Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Itu kan dikeluarkan katanya, keluarkan. Ya. Lihat. Ini memahami dengan pemahamannya sendiri. Ya. hanya dapat kalimat keluar dalam ayat, akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu semua keluar bagus. Ya. Coba kalau saya berikan kepadanya ayat yang lain. Ya. Itu ayat di surah Ali Imran ya. Tadi dia baca. Ya. Saya ambilkan ayat di surah Al-Baqarah misalnya. Tentang penduduk neraka, Allah berfirman, وَمَا هُمْ بِخَارِجِنَ مِنْهَا. Mereka tidak keluar dari api neraka itu. Itu juga tidak keluar. Ya. Kenapa bukan ayat itu yang kalian pakai? Ada kalimat keluar juga kan di situ. Ya. Inilah kalau pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang beredar. Itu pemahaman dengan pemahamannya sendiri. Siapa yang memahami dari ulama Islam? Ada dalil tentang khuruj di situ. Ya. Ada lagi kelompok satu, senang berpartai-partai. Ya. Sibuk di politik. Ditanya apa dalilnya kalian berpartai? Ya. Dalilnya adalah ayat dalam Al-Quran. Dalilnya adalah ayat dalam Al-Quran. Lihat, semuanya mengatakan ayat dalam Al-Quran. Ya. Apa dalilnya? Ya. Allah berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُنْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Hendaknya ada di antara kalian satu umat. Di antara kalian umat Islam. Hendaknya ada satu umat yang menyuruh kepada apa? Kebaikan. Ya. Menyuruh kepada kebaikan. Nah, ini dalil boleh berpartai. Nah, jelas ya? Dan ini sudah pemahaman yang keliru. Ya, kata umat itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Ada 14 makna kata umat. Dari mana diartikan dengan makna partai? Tidak ada dalam kata bahasa Arab itu umat diartikan apa? Diartikan partai atau kelompok. Tidak ada sama sekali. Padahal dia punya 14 makna. Punya 14 makna kata umat. Umat bisa bermakna sekelompok manusia. Ya. Bisa bermakna agama. Bisa bermakna waktu, waktu tertentu. Ya. Nah. Dan bisa bermakna seorang yang menjadi panutan. Seorang yang menjadi panutan. Itu makna umat. Ini kita bahas makna umat ya. Jawaban yang kedua, umat ini disifatkan yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar. Ini tiga sifat tidak ada pada kelompok-kelompok tersebut. Ya. Kalau begitu, ini adalah pendalilan bukan pada tempatnya. Siapa dari kalangan as-salaf yang berdalilkan dengannya? Karena itu sekali lagi, dah semua orang yang mengaku berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dibenarkan. Ya, dan diterima darinya. Ya. Bahkan sekarang ini ada yang berdalilkan dengan hal-hal yang aneh. Ya. Ada yang pernah dengar bahwa ada yang mengatakan tidak boleh sholat, haram hukumnya sholat. Kenapa? Dalilnya ayat dari Al-Quran. Ya. Pernah dengar? Hah? Tidak boleh sholat. Dalilnya, dalil larangannya ayat dalam Al-Quran melarang sholat. Apa dalilnya? Ayat dalam Al-Quran. Sekira semuanya hafal. Ayatnya apa? Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Coba lihat dalilnya. Ini semuanya sekira orang paham ya. Bahwa pendalilan bukan pada tempatnya. Sebab yang dikatakan celaka orang-orang sholat ini ada kelanjutannya. Yaitu siapa? Alladhinahum ansalatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya itu yang celaka. Ya. Diambil dalil untuk apa? Diambil sepotong ayat untuk mengatakan bahwa sholat itu tidak boleh. Ya. Karena itulah sering saya katakan bahwa memahami Al-Quran dan Hadis itu tidak boleh dengan pemahaman sendiri. Harus dipahami dengan pemahaman para sahabat dan para a'imah yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Ada metode berdalilkan, cara-cara memetik hukum. Ya. Ada cara-cara mengambil pendalilan di kalangan para sahabat. Ini semuanya harus dipelajari, harus dipahami. Harus dipahami. Supaya seorang itu jangan datang di belakangan. Ya, dia manusia yang paling terakhir di abad yang ke-14 ini. Ya, sudah berlalu 1400 tahun dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba dia baru bikin tuntunan yang belum pernah ada yang membuat tuntunan seperti itu. Nah, jelas sampai sini ya? Ya, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, waqad taqaddama qawluhu wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan telah berlalu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pembahasan orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Beliau ingatkan di sini ya bahwa ini semuanya masuk dalam rangkaian dalil tentang wajibnya seseorang itu berpegang dengan Islam secara keseluruhan dan harus dia meninggalkan segala sesuatu selain daripada Islam itu. Ya, wallahu taala alam. Baik. Sudah lewat beberapa menit dari jam 3. InsyaAllah kita lanjutkan nanti setelah sholat asar. Dan pertanyaan insyaallah seperti kemarin kita akhirkan. Kita jawab insyaallah taala di akhir pelajaran. Ya, sekira cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.